Emas berapa karat yang kena zakat emas? Ya, semua bentuk emas. Ya. Emas 24 karat atau berapa karat yang lainnya, ya, jumlah karat yang lainnya sama semuanya. Kena zakat emas. Ya. Kena zakat emas, baik yang dipergunakan sebagai perhiasan maupun emas batangan yang disimpan. Ya. Apabila telah terpenuhi syaratnya, yaitu 85 gram emas, ya, dan telah dia miliki selama 1 tahun penuh. Baik.